biar kedengeran nanti. Ah, Syekh Anwar. Al-aslu as-sadisu raddu syubhati allati wada'aha as-syaitan fi tarkil Qur'ani was-sunnati wa tiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqah. Itu asal prinsip atau landasan yang keenam, raddu syubhah, yaitu membantah syubhat allati wada'aha syaitanu, yang di syubhat ini diletakkan oleh setan, fitalkir Qur'ani was sunnah, ya, untuk meninggalkan Qur'an dan sunnah, agar kaum muslimin meninggalkan Qur'an dan sunnah, wattiba'il ara' wal ahwa, dan lebih mengedepankan mengikuti ara', pendapat-pendapat, ya, pemikiran-pemikiran wal ahwa, ataupun hawa nafsu al-mutafarriqah, yang beragam, yang beraneka ragam. Nah, ini diletakkan oleh setan syubhat tersebut. Ya. Qala rahimallahu ta'ala, raddu syubhati, ya, allati wada'aha syaitan, fi tarkil Qur'ani wa sunnati wa tiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Nah, ya. Wahia annal Qur'ana was-sunnata la ya'rifuha ila al-mujtahidul mutlaqu. Wal mujtahidu huwa al-mawsufu bi kada wa kada. Aw sawfan 'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umara. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فردا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. Ya, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, raddu syubhah, prinsip yang keenam ini adalah membantah syubhat allati wada'aha asyaitan, syubhat yang diletakkan oleh setan, fitarkil Qur'ani wa sunnah, agar kaum muslimin meninggalkan Qur'an dan sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa, dan untuk mengikuti ara', berbagai pendapat, wal ahwa, dan hawa nafsu, al-mutafarriqah, yang beragam, al-mukhtalifah, yang berbeda-beda. Wahia annal Qur'ana was sunnata, syubhatnya adalah bahwa Qur'an dan sunnah la ya'rifuha ilal mujtahidul mutlaq, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang memahaminya, kecuali mujtahid mutlak. Wal mujtahid huwa al-mausufi bikada wa kada awsafan. Mujtahid ialah seseorang yang disifati dengan begini begitu, awsafan, dengan berbagai sifat. La'allaha, seandainya sifat tersebut, ya mungkin saja sifat tersebut, la tujadu, itu tidak terdapat tamatan secara sempurna fi Abi Bakr wa Umar. Bahkan sifat tersebut mungkin tidak terdapat pada sosok Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi nanti untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa'in lam yakunil insanu katalik, maka apabila manusia sudah tidak memiliki sifat-sifat tersebut, fali'urid anhuma, maka hendaklah, ini arahan setan, mereka berpaling dari keduanya, dari Al-Quran dan Sunnah, fardan hatman. Ini adalah, berpaling dari Quran dan Sunnah adalah kewajiban yang pasti. La syakka wa la ishkala fih. Tidak ada keraguan, tidak ada ishkal. Wa man talabal huda minhuma, dan siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, dari Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindikun, maka bisa jadi dia adalah orang zindik, wa imma majnunun, atau bisa jadi dia adalah orang gila. Kenapa demikian? Li ajri su'ubati fahmihima, karena kesulitan memahami keduanya. Maka enggak ada yang paham Quran dan Sunnah kecuali mustahid mutlak. Bahkan Abu Bakar, Umar, itu pun juga tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang mustahid mutlak. Ini syubhat dari syaitan. Ya kalau begitu, udah tinggalkan aja Quran dan Sunnah. Ambil saja patokan hawa nafsu. Ya, ro'yu. Allah musta'an. Nah, tafadhol Syekh Anwar. وقدرًا خلقًا خلقًا خلقًا وعمرًا في رد هذه الشبهات الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضرورة ضرورية العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Nah, ini dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi. Ini masih penjelasan Syekh Muhammad ya, At-Tamimi, belum ke syarah ya. Wa kam bayyana subhana syar'an wa qadaran. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara syar'i maupun secara qadari. Ya. Khalqan wa amran, Allah menciptakan dan memerintahkan fi raddi hadhihi syubhah, dalam membantah syubhat al-mal'unah, syubhat yang terlaknat ini, min wujuhin syatta, dari berbagai aspek yang berbeda-beda. Balaghat ila haddi dharuriyatil 'ammati, yang ya, syubhat ini sudah sampai kepada batasan daruriyatul am. Lakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh telah berlaku al-qaul, ketetapan Allah, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun. Akan tetapi mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami menjadikan pada ya leher-leher mereka aghlalan, belenggu, fahiya ila al-adqani, yang nanti tangan-tangan mereka sampai dagu mereka terbelenggu, fahum muqmahun, mereka dalam keadaan terngadah-ngadah. Waja'alna min aydihim sadda, dan kami jadikan di depan mereka ada dinding penutup. Wa min khalfihim sadda, dan kami jadikan juga di belakang mereka ada saddan, ada dinding penutup. Fa aghshaynahum, maka kami menutup ya mata mereka dengan kesamaran, dengan sesuatu yang rabun. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan sama saja apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan, la yu'minun, maka mereka tidak dapat beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti adzikra, Al-Quran, was-sunnah, wa khasyya rahman bil ghaib, dan yang khasyah, yang takut kepada Allah yang maha rahman dengan yang ghaib. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan ya balasan yang mulia. Wa akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ya akhirnya adalah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Nah, keluar lanjut. Syafu qauluhu radu subhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil qur'ani was sunnati wa tibail a'ra'i wal ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati ila akhir al-ijtihadu lughatan badalal badlu badlul juhdi jahdi jahdi li idraki amri syakin wasilahan badlul Tak. Terus. Wal ijtihadu lahu syurutun minha. Al-awwalu ay ya'lama min al-adillati asy-syar'iyyati ma yahtaju ilayhi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Asani ay ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadisi wa dha'fihi ka ma'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dhalika. Ath-thalithu ay ya'rifa an-nasikha al-mansukha wa mawaqi'a al-ijma'i hatta la yahkuma bi mansukhin aw mukhalifin bil ijma'i. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس أن يعرف من اللغات وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. مبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. دلالات أو دلالات sama aja. Terus. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. نعم. Ya, qala al-musannif asy-syarah asy-syarih. Ya, ini di syarah masuk penjelasannya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala radd syubhati allati wada'a syaitan, membantah syubhat yang diletakkan oleh setan fi tarkil Qur'ani was sunnah, untuk meninggalkan Quran dan sunnah, wa tiba'il ara', dan juga mengikuti hawa nafsu al-mutafarriqah al-mukhtalifah, yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Al-ijtihadu lughatan, ijtihad secara bahasa, badlu jahdi, ialah mengerahkan kesungguhan, ya, mengerahkan upaya, li'idraki amrin, untuk menggapai suatu hal, suatu perkara, syakin, yang sulit. Maka untuk menggapai suatu hal yang sulit, butuh namanya mujahadah, kesungguhan. Wastilahan secara istilah, apa itu ijtihad? Badlul jahdi di idraki hukmin syar'iyyin, itu mengerahkan ya kesungguhan, tentunya ini dari mujtahid, bukan dari siapa-siapa, tapi dari mujtahid, dari hakim, dari mujtahid, ya, untuk mengerahkan kesungguhan untuk menggapai hukum syar'i. Wal ijtihadu lahu syurutun, dan ijtihad memiliki berbagai syarat, ya. Ijtihad memiliki berbagai syarat. Minha di antaranya an ya'lama minal adilati syar'iyah, yaitu seorang mujtahid dia mesti mengetahui dalil-dalil syar'i. Wa ma ya ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi, yang dia butuhkan dalam ijtihad dia. Ka ayatil ahkami wa ahadisiha, semisal ayat-ayat ahkam dan hadis-hadisnya. Ya, kata Syekh Amir Bahjat, salah seorang ulama Hanbali yang ada di Saudi, cucu dari Syekh Khatib Minangkabawi, beliau menyatakan tarjih adalah ijtihad. Tarjih adalah ijtihad. Kata Syekh Al-Utsaimin, tarjih adalah kesimpulan mujtahid. Maka kalau seorang mau mentarjih, berarti dia memposisikan diri dia sebagai mujtahid. Nah, maka seorang yang mentarjih dalam artian dia berijtihad, dia mesti mengetahui dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihad dia. Nah, di Indonesia tidak ada. Makanya kalau orang Indonesia mau mentarjih, hakikatnya dia mengikuti ulama yang mentarjih. Ulama yang mujtahid. Nah, walaupun dia di Indonesia satu pun tidak ada. Setengah aja enggak ada syarat mujtahid terpenuhi. Ya. Ya, misalnya apa ada mujtahid di Indonesia? Siapa yang mana orangnya? Enggak ada. Ya. Tapi maka berarti kalau kita mengatakan oh saya mentarjih, hakikatnya saya mengikuti ulama yang merojihkan. Karena mujtahid terpenuhi syaratnya. Yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadis wa dha'fihi. Dia mesti mengetahui yang terkait dengan kesahihan hadis atau kelemahannya, kama ma'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalika. Semisal pengetahuan dia terhadap sanad-sanad, rijal-rijalnya, para perawinya dan selainnya. Yang ketiga, kata Syekh, an ya'rifa an-nasikha wal mansukha wa mawaqi' al-ijma'. Dia mesti mengetahui mana dalil yang menasakh, yang menghapus, atau dalil yang mansukh, yang dihapus, wa mawaqi al-ijma. Dan dia mesti mengetahui ijma-ijma para ulama. Mana yang ijma, mana yang bukan. Ya. Hatta la yahkuma bimansukhin au mukhalifin lil ijma. Ya, supaya dia tidak menghukumi suatu hukum syar'i dengan sesuatu yang itu ternyata dalilnya sudah dimansukh, sudah dihapus, atau mukhalifin lil ijma, atau dia menghukumi sesuatu yang ternyata menyelisihi ijma, kesepakatan kaum muslimin. Ya. Rabi' yang keempat, ayya'rifa minal adillati, dia mesti mengetahui dalil-dalil, ma yakhtalifu bihil hukmu, yang hukum itu berbeda dengan dalil-dalil tadi. Apakah itu min takhsisin, berupa takhsis, dalilnya itu takhsis, pengkhususan, ya, atau nanti ada am, atau umum, atau taqyidin, atau dalilnya taqyid, ya, muqayyad, ya, atau dalilnya mutlak, au nahwihi, atau selainnya, apakah dalilnya ya, mujmal, ya, masih global, atau masih gimana? Dia mesti mengetahui, hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik, supaya ya dia tidak menghukumi dengan sesuatu yang menyelisihi hal tadi. Dia mesti tahu juga wajhul istidlal dari dalil yang digunakan. Ya, wajhul istidlal, turuqul istidlal, bagaimana cara dia berdalil. Ya, yang berikutnya yang kelima. Ayya'rifa minal lughah wa usulul fiqh. Dia mesti mengetahui bahasa Arab. Dia mesti, ini wajib, enggak bisa enggak. Mujtahid kok bisa salah baca kitab, itu enggak ada dalam sejarah. Ya, mujtahid mesti unggul dalam bahasa Arab. Wa usul, bahkan dengan puncak, dia mesti mengetahui bahasa Arab dengan pada keadaan puncaknya. Wa usulul fiqhi, dan juga tentang usul fikih, dia mesti mengetahui. Ya, ma yata'allaqu bi dalalatil alfat, yang terkait dengan dalalatul alfat. Kal'am wal-khas, seperti am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, wa nahwi dalik, dan semisalnya. Liyahkuma bima taqtadihi tilka dalalat, supaya nanti dia menghukumi ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalalat-dalalat tadi. Ya, dengan dalalat-dalalat tadi. Ya, bahwasanya ini adalah ya, mutlak, maka dihukumi, karena tidak ada ya sesuatu yang mentakyidnya. Atau dihukumi ini begini, kenapa? Menyelisih dalil yang umum, karena ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi dia tahu, berilmu tentang itu. Nah, ini sulit didapatkan, kecuali pada ulama yang betul-betul ulama. ya, yang betul-betul ulama yang sudah mungkin mencapai derajat mujtahid. Karena mujtahid itu maratib, punya berbagai tingkatan juga. Ya, ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak udah enggak ada lagi. Itu imam-imam madhab. Ya. Ada nanti di bawahnya mujtahid madhab. Ya, mujtahid fi masalah, pada sebuah masalah. Ya. Nah. Terus, ya, Syekh Ainur. Hah? Oh, yang enam belum ya. An yakuna indahu qudratun. Dia mesti memiliki sebuah kemampuan yatamakkanu biha, yang nanti dia akan mampu dengan sebuah kemampuan tadi, minastinbatil ahkam min adilatiha. Untuk beristinbat, menggali sebuah kesimpulan hukum, ya, min adilatiha, dari dalil-dalilnya. Subhanallah. Ini syarat mustahid. Nah, makanya kalau antum mengatakan saya mau beristihad, saya mau mentarjih, nah, ini antum berarti memposisikan diri sebagai mustahid. Tidak boleh seperti itu, ya. Rahimullah mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang, kata ulama, yang dia, ya, arafa qadra nafsi, yang dia mengetahui kadar diri dia sendiri. Ya, kalau antum mau tarjih, bilang saya ikut tarjih ulama mustahid. Taib, Syekh Ain. Minal apa min? Min masaili. Terus. Wal muhimu annal mujtahid yalzamuhu an yabdhula jahdahu fi ma'rifati al-haqqi thumma yahkumu bima yadhharu lahu fa in asaba falahu ajrani ajrun 'ala ijtihadihi wa ajrun 'ala isabihi isabatil haqqi. Yes. Makanya antum jangan terlalu takut sama buku yang dicetak penerbit, ya. Itu ya, salah. Saya kasih titik dua. Terus karena fi isabatil haqqi idharan lahu wa 'amalan bihi wa in akhata falahu ajrun wahidun wal khata'u maghfurun lahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Wa in lam yadhhar lahu al-hukmu wajaba alayhi tawaqqufu. Wajaza taqlilu hina idzin lidarurati liqaulihi ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa li hadha qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna at-taqlida bi manzilati aklil muttaqi mayyitati. Fa idza istata'a an yastakhruja an yastakhrija ad-dalila bi nafsihi fala yahillu lahu at-taqlid. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu fi nuniyati al-ilmu ma'rifatul huda bidalili ma dzaka wat-taqlid yastawiyan. Nah, wal ijtihad yatajazza'u, sedangkan ijtihad itu yatajazza, itu terbagi, ya. Ya, ada namanya nanti ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, ada nanti yang dilakukan oleh mujtahid, ya, al-juz'i, nanti mujtahid madhab, ya, semisal An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu adalah mujtahid madhab, itu bukan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu seperti a'immatul madhab, para imam-imam madhab, atau al-imam al-Bukhari, yaitu mujtahid mutlak. Qala rahimahullah ta'ala, ya, tapi ya, di bawahnya selain mustahid mutlak, ya, misalnya Nawawi, itu pun juga dia mesti memenuhi berbagai syarat. untuk berijtihad. Syarat-syarat yang sabit, yang mesti tetap ada pada dia. Nah, ya, yang dibicarakan oleh para ulama, ya, dengan syarat-syarat seperti tadi, tapi tidak sampai ke syarat yang diberikan kepada mustahid mutlak. Qala rahimahullah ta'ala, fayakunu fi babin wahidin. Min abwabil ilmi, maka ijtihad itu bisa dalam sebuah bab, dari satu bab saja, dari bab-bab ilmu. Au fi mas'alatin min masairi, atau dalam sebuah permasalahan dari permasalahan ilmiah. Malumihim, maka yang terpenting ialah annal mujtahidah, bahwa seorang mustahid yalzamuhu an yabdhula jahdahu fi ma'rifatil haqqi tsumma yahkuma bima yadhharu lahu. Yang terpenting adalah seorang mustahid dia mesti mengerahkan ya kemampuan dia, kesungguhan dia dalam mengetahui kebenaran, kemudian dia menghukumi sesuai dengan kebenaran yang nampak bagi dia. Tentunya dengan syarat-syarat tadi. Ya, ada 6 syarat. Fa in asaba falahu ajran. Kalau dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Ajrun ala ijtihadihi, pahala atas ijtihadnya ya, karena dia sudah memenuhi kriteria. Ya. Wa ajrun ala isabatil haq. Dan 1 pahala lagi diperuntukkan atas ya kecocokan keputusan dia dengan kebenaran, dapat 2 pahala. Pahala atas ijtihad dia, dan 1 lagi pahala karena mencocoki kebenaran. Li'anna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena dalam ya mencocoki kebenaran ya, itu ada idharan lahu wa amalan bihi. Dia ada menampakkan di situ dan ada mengamalkan dari ijtihad dia tadi. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Tapi kalau dia keliru, dia dapat 1 pahala. Pahala yang mana? Ala ijtihadihi. Atas ijtihadnya. Wal khata'u maghfurun lahu. Sedangkan kekeliruan dia itu dimaafkan. Tidak berdampak pada dosa. Ini beda kalau selain mustahid yang berijtihad. Ya, kata Imam Syafi'i, benar aja dia dosa. Dia benar aja dia dosa. Gimana kalau dia salah? Dia benar saja dia dosa. Ya, dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahada." Apabila seorang hakim, ini seorang mujtahid, dia berijtihad, "tsumma asaba," kemudian dia tepat dalam ijtihadnya, "falahu ajrani," maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Kemudian apabila dia ya hakama, dia menghukumi sesuatu, fajtahada, lantas dia berijtihad, tsumma akhta'a, ya kemudian dia salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala atas ijtihad dia. Wa illam yadhhar lahu al-hukmu wajaba 'alaihi at-tawaqquf. Namun apabila hukum itu tidak nampak bagi sang mustahid tadi, maka dia mesti tawakuf, abstain dalam memberikan keputusan. Ya udah, dia jawab aja Allahu a'lam. Atau jazat taqlidu hina idzin lidarurati. Nah, dia boleh taqlid ketika saat itu karena kebutuhan. Kita lihat di karya-karya An-Nawawi, dengan level An-Nawawi yang sedemikian manzilahnya tidak mungkin dicapai oleh siapapun dari orang-orang yang ada di zaman ini, karena beliau di zaman beliau pun beliau adalah ya termasuk salah satu yang paling tertinggi, sudah mencapai derajat mustahid walaupun bukan mustahid mutlak. Pada beberapa masail beliau tawakuf, pada beberapa masail beliau taklid kepada imam beliau, Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hal tersebut mungkin ya sudah dipatuakan oleh Syafi'i, atau hal tersebut tidak nampak bagi beliau keputusan hukum yang tepat, maka beliau mengikuti Asy-Syafi'i. Boleh liqaulihi ta'ala fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada para ulama walaupun kalian tidak mengetahuinya. Oleh hada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah menyatakan inna taqlid, sesungguhnya taqlid bi manzilati aqlil maitah, itu seperti kedudukan memakan bangkai. Wa idza stata'a, apabila seseorang sudah sanggup, ayastakhrijat dalila, untuk mengeluarkan sebuah dalil, dia berdalil binafsihi, dengan diri dia sendiri, wala yahilu lahu at-taqlidu. Maka enggak halal dia bertaklid. Ya, tapi keadaannya sekarang bagaimana kita mau mengeluarkan dalil sementara? Ya. Sulit. Wajhul istidlal kita enggak paham. Turukul istidlal kita enggak ngerti. Kita pun enggak tahu dalil itu adalah apakah zahir atau nas. Dalil itu muqayyad atau mutlak, ya. Am atau mubayyan atau khas, ya. Nasikh atau mansukh. Dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, Syekh Al-Utsaimin di buku yang kita pelajari di hari Ahad, yaitu Syarah Nadab Al-Waraqat, beliau menyatakan taklid diperbolehkan hatta pada permasalahan akidah. Hatta dalam permasalahan akidah. Dan beliau membantah orang yang melarang taklid dalam permasalahan akidah, ketika yang melarang taklid dalam masalah akidah itu dilarang taklid berdalil dengan siksa kubur. Yang orang itu tersebut mengatakan ahala adri sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu, ditanya tentang Allah, man rabbuka, tentang Islam, man nabi, ma dinuka, tentang nabi, man nabiyuka, dia jawabnya apa? Ahala adri, I don't know, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaqulu syai'an, saya mendengar orang-orang yaquluna syai'an, mengucapkan sesuatu tentang Allah, tentang nabi, tentang Islam, faqultuhu, kemudian dia dipukul oleh malaikat mungkar nakir. Kata ulama yang melarang taklid dalam masalah kita, tuh lihat akibat taklid. Ya, dia mengucap seperti yang diucapkan oleh orang-orang. Akhirnya disiksa kubur. Kata Syekh Utsaimin, enggak tepat. Karena asal hadis tersebut ialah ya, pada diperuntukkan untuk apa? Dalam hadis tersebut disebutkan. Al-munafik dan al-murtab. Orang yang munafik dan orang yang ragu. Maka itu bukan orang yang beriman. Enggak ada iman sama sekali. Ya, jadi boleh antum taklid kepada guru dalam masalah akidah tatkala antum belum mengetahui ya apakah secara rinci atau secara global dari permasalahan akidah, misalkan bab asma wa sifat. Nah, ini ya, maka oh demikian ya, taklid aja dulu. Enggak masalah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi an-Nuniyah. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata ini di qasidah beliau, qasidah an-Nuniyah. Al-ilmu ma'arifu ma'rifatul huda bi dalilih. Madaka wat taqlidu yastawiyani. Hirna bikum wallahi la antum ma'a al-ulama'i tanqaduna lil burhani. Nah, itu terusannya. Ya, terusan dari qasidah an-Nuniyah. Ya. Ini buku yang bagus ini, qasidah an-Nuniyah. Disyarah oleh ya, Syekh Muhammad Khalil Harras. Ya, tapi dengan bahasa yang sulit, ada bahasa yang mudah dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bacain buku itu nanti suatu saat. Buku itu juga jarang dibacakan ya di hadapan kaum muslimin. Kata Ibnu Qayyim, al-ilmu adalah ma'rifatul huda bidalili. Ilmu itu adalah mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Ya. Madakat wa taqlidu yastawiyani. Maka ma manya itu manafiah. Zakat. Ya. Ma zakat. Zakat itu isyarah musyar ilainya adalah ilmu. Maka ilmu wa taqlid itu tidaklah yastawiyan. Itu bukanlah sesuatu yang sama. Nah. Ya. Baik. Syekh bawa التقليد يكون في نوعين، الأول أن يكون القلب عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه تقليدا. التقليد خبر. Farduhu itu mubtada, at-taqlid khabar. Farduhu at-taqlid bi qouli ta'ala as'alu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Yuqallidu afdalu maf'ul wa yuqallidu afdala. Wa yuqallidu afdala min man yajiduhu 'ilman wa war'an fa in tasawa indahu ithnani خيرا الثاني يقرأ في المجتهد حادثة تقتضي الفورية الفورية مفعول dari تقتضي الفورية تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها من النظر فيها فيجوز له التقليد في الإذن. التقليد نوعان عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخص itu jamaknya jamak dari rukhsahnya birakhasihi birakhasihi wa azaimihi jamak dari azimah wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi faqad istalafa al-ulama fihi faminhum man haka wujubihi man haka maf'ul dari haka man haka wujubahu لتعذري لتعذري الاجتهاد في المتأخرين في المتأخرين نعم يكفي cukup ya mana tadi wa taqlid yakunu fi maudi'ai taqlid itu ada dalam itu terdapat pada dua tempat yang pertama al awal ayakuna al muqallidu amian yaitu muqallidnya itu ami. Ami lawan dari kata apa orang awam. Artinya bukan orang yang berilmu. Ya. Kalau sekarang kita mendefinisikan orang awam adalah orang yang enggak ngaji. Padahal kita sendiri awam. Kita sendiri awam ya. La yastati ma'rifatal hukmi binafsih. Tuh, ini kita ini. Yang dia tidak mampu mengetahui hukum dengan diri dia sendiri. Iya, kita ini enggak mampu kan? Kita mesti merujuk kepada ulama. Fa farduhu at-taqlid. Maka yang wajib bagi dia adalah taklid. Ya, dia orang awam. Enggak usah sok tahu gitu. Oh, yang benar hukumnya adalah begini. Enggak boleh dosa bicara tanpa ilmu. Allah taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahla dzikr. Ya. Ahla dzikr yaitu ahli ilmu. Ahli zikr itu ahli ilmu. Ya, yang mengetahui zikr, Quran, sunnah. Ikutum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui. Ya, seorang ulama tatkala didatangi oleh seorang ya non-muslim, saya lupa itu apakah dia Yahudi atau ahlul kitab, ya Nasrani atau Zindik, ya dia menanyakan, katanya di Quran, ya, semua petunjuk ada di Quran. Coba sekarang tunjukkan kepada saya tata cara bikin roti di Quran. Nah, maka ulama tersebut ada dalilnya apa enggak? Ya, ditanya di Quran tata cara bikin roti. Maka ulama tersebut mengatakan, "Oh, ada dalilnya." Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini. Kata ulama tadi, "Panggil tukang roti." Loh, panggil tukang roti tanya, "Apa resep bikin roti?" Begini-gini. Nah, itu dalilnya. Orang zindik tadi menyatakan, "Loh, itu mah bukan dari Quran, dari tukang roti." Iya, karena di Quran fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahli ilmu yang mengerti apabila kamu tidak tahu. Gitu. Nah, ini kalau bikin ban ini, ini orang Brigistone ini. Pak Hadi, Pak Suradi, Syekh Anwar, Syekh Ainur. Pak Edi apa Pak Edi? Oh, IT ya. Dia bukan bikin pipanya. Apa antum? IT-nya. Mas Bowo, antum pabrik apa Mas Bowo? Pabrik baja. Waduh, bikin baja. Nah, nanya ke antum gitu. Wa yukhallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Nah, dia mentaklidi, dia bertaklid kepada yang paling afdal, yang dia temui, yang dia dapati dari sisi ilmu dan dari sisi kewara'an. Ya. Wa intasawa apabila sama dia dapati, wah ini antum ngikutin siapa nih? Imam Malik apa Imam Syafi'i misalkan. Wa intasawa indahu isnani apabila ada dua. Ya, dua person ya, mukhallad yang ditaklidi, ya. Yang dijadikan sosok untuk bertaklid ini sama dari sisi ilmu dan kewara'an, khayra, maka dipilih. bainahuma, di antara keduanya. Wah, antara Imam Malik atau Syafi'i. Nah, misalkan. Asani yang kedua, nah ini jenis taklid ini tadi, taklid ini pada orang awam. Yang kedua, an yaqa'a lil mustahidi hadisatun taqtadi al-fawriyah. Ya, yaitu seorang mustahid dia mengalami yaqa', dia mengalami hadisatun, sebuah kejadian, peristiwa ya. Taqtadi al-fawriyah, yang menuntut dia untuk bersegera menyimpulkan sebuah hukum dari atas kejadian yang menimpa dia tadi atau yang menimpa orang lain yang bertanya kepada dia. Dia mesti berfatwa. Dia mesti menyimpulkan sebuah keputusan hukum. Yang ditanya padahal mustahid, ya. La yatamakkanu minan nadhar, yang dia tidak ya tidak mungkin melakukan nadhar, yaitu penelitian pihak pada masalah tadi karena dituntut ditanya. Ya, dituntut keputusan hari itu. Sementara dia enggak mampu. Kecuali dia meneliti dulu permasalahan, tapi kelamaan, maka sang mustahid tadi wayajuzulahu at-taqlidu hina idin. Sang mustahid tadi boleh bertaklid ketika itu. Wa taqlidu nau'an, taklid ada dua, amun wa khasun. Taklid yang am dan taklid yang khas. Sudah dibaca belum semua? Sudah ya. Fal amu ayastalzima madhaban muayyanan. Nah, taklid yang umum dia ya yaltazima, dia mengikuti sebuah mazhab tertentu. Ya. Ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi, dia mengambil dari rukhsah keringanan-keringanannya maupun ketetapan-ketetapannya fi jamil umuri dinihi, pada seluruh perkara agamanya. Wa qad ikhtalafa al ulama fihi, para ulama berselisih terkait hal ini. Ya. Faminhum man haka wujubahu, di antaranya ada yang menghikayatkan wajib ya bertaklid kepada madhab tertentu ya, lita'adduri al-ijtihadi fil muta'akhirin, karena sulitnya berijtihad pada orang-orang yang belakangan. Sampai sini ya. Ya. Terus Pak Suradi. Faminhum man haka, man haka, faminhum man haka, haka tanpa tasydid. Wa minhum man haka tahrimahu, tahrimahu, tahrimahu lama lima, lima fihi min minal iltizami, iltizami mutlaqan al mutlaqi la bu, la rittibai, rittibai goyri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sayyidul islami ibnu taimiyah rahimahullahu inna fil qawli bi wujubi ta'ati ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyi wa nahihi wa huwa khilafu al-ijma'i, al-ijma'i wa jawazuhu fihi ma fihi. Nah. Nah. Coba Pak Hadi, Pak Hadi. Terus. Enggak kacamata ya? Ngantuk. Oh, ngantuk. Pak Hadi. Wal khasu bi qawlin muayyanin bi qadiyatin muayyanatin fa hadha jaizun idha ajaza an ma'rifati al haqqi bil ijtihadi sawa'an, sawa'un, kenapa sawa'an? Sawa'un, sawa'un ajaza. Ya, enggak tahu nah. Ah, sawa'un. Sawa'un, sawa'un ajaza. Ajaza. Ajaza. Baru maf'ul mutlaknya. Ajaza ajazan haqiqiyan. Ya. Awis, awis. Awis tato'a ذلك مع المشقة العظيمة. وبهذا انتهت انتهت رسالة الأصول الستة. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته. إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله tamat ini selesai. Pak Hadi yang namatin. Ya, di antara mereka para ulama ada yang menghikayatkan haramnya lima fihi minal iltizamil mutlaqi, karena di dalamnya terdapat keharusan yang mutlak untuk mengikuti selain Nabi. Tapi ini disanggah ya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab beliau Ar-Rad ala man ittaba'a ghaira madahibil al-arba'ah. Ya. Kalau dikatakan mengikuti ulama madhab itu mengikuti selain Nabi, keliru. Karena al-anbiya itu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Nah, ini justru ya ketawaduan seseorang karena dia kurang memahami Quran dan Sunnah, maka dia mentakliti mengikuti pemahaman ya ulama semisal Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya dalam beristinbat, dalam menyimpulkan sebuah hukum. Ini boleh-boleh aja. Dari dulu ulama, dari dulu semua. Ya, Imam Nawawi mengikuti Syafi'i, ya Ibnu Qudamah mengikuti Hanbali, kemudian Ibnu Rajab mengikuti Hanbali, ya Ibnu Abil Iz, Al-Hanafi namanya aja Al-Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi dulu mengikuti madhab Syafi'i, kemudian pindah ke Hanafi ya, dan yang lainnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil qawli fi wujubi ta'ati ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi huwa khilaful ijma'. Sesungguhnya dalam pendapat yang mewajibkan ketaatan kepada selain Nabi dalam segala amrihi wa nahyihi, dalam segala perintah dan larangannya, itu adalah menyelisih ijma'. Nah, benar. Ya. Kita juga menyelisihi kalau ada yang mengatakan wajib mengikuti ulama tertentu. Nah, ini juga tidak tepat. Wajawazuhu, dan memperbolehkannya, fihi ma fihi. Fihi ma fihi maksudnya ini ada muskilah. Ada ini perlu diteliti lagi. Wajawazuhu, dan yang membolehkannya, fihi ma fihi. Nah. Wal khas. Nah, yang kedua, taklid yang khas. Ayakhudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanatin. Yaitu dia mengambil sebuah qaul tertentu, pendapat tertentu, fi qadiyatin muayyanatin, dalam perkara tertentu. Fahada, maka hal ini jaizun, boleh. Idza ajaza, apabila dia tidak mampu, an ma'rifatil haq, untuk mengetahui kebenaran. Bil ijtihad, dengan ijtihad, dia tidak bisa. Sawa'un ajazan hakikian, apakah itu dia tidak mampunya dengan ya, tidak mampu yang hakiki, atau dia sebenarnya mampu dalam hal tersebut, tapi ma'al masyaqqati, tapi disertai kesulitan al-azimah yang sangat besar. Wabiha, maka dengan ya, dengan pembahasan ini, intahat risalatul usuli sittah, maka selesailah ya penjelasan dari risalah usuli sittah. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa nas'allahu ta'ala an yusiba mu'allifaha, maka kita memohon pada Allah agar Allah memberikan balasan ya pahala kepada penulisnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ahsana thawabi, dengan sebaik-baik pahala, wa an yajma'ana wa iyyahu, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan beliau, fi dari karamatihi, di negeri karamahnya itu al-jannah. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha jawad, itu maha memberi tanpa mengharapkan imbalan. ya akarimun, dia maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Selesai bacaan ya syarah usul sittah di Syekh Al-Utsaimin. Nanti Syawal kita lanjut dengan qiraah ya, masih qiraah syarah Qaidul Arba'ah ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi syarahnya syarah Syekh Fauzan. Antum cari bukunya itu ya, kalau bisa antum belinya bukunya yang itu ya, Majmu' Rasailnya Syekh Al-Fauzan aja tuh, syarah itu ya, syarah majmu' apa namanya, kumpulan rasailnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syarahnya Syekh Fauzan. Ada nanti syarah Nawakidul Islam, Sittatu Mawadi' minas Sirah, Ma'na Taghut, ya apa namanya, Tafsir Al-Fatihah, kemudian ada juga Usul Sittah, kemudian apalagi Kasbu Syubhat enggak masuk di situ. Nanti beli itu aja, yang beli itu. Atau beli satu-satu yang tipis-tipis juga gak apa-apa. Karena nanti agendanya setelah Qaidul Arba'ah selesai, syarah Syekh Fauzan, lanjut ke syarah Nawakidul Islam, lanjut ke Sittatu Mawadi' minas Sirah. Ya, Sittatu Mawadi' minas Sirah. Itu Sittatu Mawadi' minas Sirah, itu buku yang bagus. Jarang juga dibacakan. Ya, tapi kalau sudah selesai itu, baru kita nanti pikirkan apalagi kitab yang kita baca. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.